Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Mulia dengan Manhaj Salaf karangan Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Dan masuk pada poin F halaman 22 jamaah, silakan. Info untuk teman-teman yang minggu lalu pertanyaannya dibacakan, kita janjikan dapat buku pekan ini, tapi bukunya memang belum datang, mungkin 1-2 hari lagi kata Pak Saiful, jadi mungkin pekan depan baru kita bagikan. Oke. Siapakah salafi itu? Jamaah sekalian rahimakumullah, istilah ini tersebar di masyarakat seakan-akan ia adalah ormas. Istilah ini tersebar di masyarakat seakan-akan ia adalah sebuah kelompok. Yang jadi masalah adalah bagi sebagian masyarakat yang kita katakan mereka belum faham akan makna ini, itu identik dengan sesuatu yang buruk. Salafi itu identik dengan sesuatu yang buruk bagi mereka, yang tidak sesuai dengan yang selama ini ada di masyarakat, itu ada di salafi. Mereka katakan keras, mereka katakan yakni tidak ramah, mereka katakan tidak bersahabat, macam-macam. Jadi sifat-sifat buruk itu nempel pada istilah ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan yakni ketika ulun pribadi misalnya ada dialog dengan mereka, itu betul-betul pemahamannya adalah sebuah kelompok. Makanya kalau itu ulun harus luruskan bahwasanya kalau yang dimaksudkan dengan salafi yang sebenarnya adalah seperti yang kita akan bahas malam ini, maka sesungguhnya siapapun orang di bawah naungan ormas apapun dia, aktif di yayasan apapun dia, kalau misalnya metode beragama dia seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, maka dia salafi. Anda suka atau tidak nama itu ada di belakang Anda. Selama cara beragama Anda dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak, semua sisi ajaran Islam sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, Anda salafi. Dan ia bukan kelompok, dan ia bukan ormas. Anda cari saja, tidak ada pendirinya. Karena kalau ormas mesti ada pendirinya. Tidak ada pendirinya. Karena memang hakikatnya dia adalah bukan kelompok. Dia adalah penisbatan. Salaf adalah orang-orang terdahulu. Yang lebih dulu dibanding kita dalam hal umur, keutamaan, dan lain sebagainya. Itu secara bahasa. Dan yang sudah kita bahas sebelum ini, maka ketika disebutkan salaf, itu identik dengan sahabat Nabi Muhammad Ridwanullah alaihim jami'an sallallahu alaihi wasallam. Identik dengan para sahabat. Lah, kalau misalnya kemudian kita lebarkan bahasannya, dilihat dari zaman, maka salaf adalah tiga generasi terbaik umat ini, atau tiga generasi pertama umat ini. Tapi apakah mutlak? Nah, tentunya tidak. Ada yang menyimpang di zaman para sahabat, banyak yang menyimpang di zaman tabi'in, lebih banyak lagi penyimpangan di zaman tabi'ut tabi'in. Makanya kemudian ada embel-embel as-salih di belakang nama as-salaf. Jadi salafiyah atau salafi atau salafiyin, maka ini penisbatan. Penisbatan diri kepada salafus salih. Jadi dia bukan kelompok. Jadi dia bukan ormas. Siapapun Anda, mungkin yang nonton di luar sana, yang streaming niatnya pengen cari kesalahan. Anda streaming malam ini. Bapaknya streaming masih Imam Syafi'i itu aja. Anda hendak mencari kesalahannya ya. Masih streaming Anda sekarang. Maka di bawah ormas apapun Anda, aktif dimanapun Anda, kalau cara beragama Anda seperti Nabi Muhammad SAW, cara Anda memahami agama ini seperti pahamnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka Anda salafi, suka atau tidak. Ya jemaah, inilah istilah yang bisa kita katakan rada sukses. Orang-orang ini yakni menyebarkannya ke kaum muslimin untuk sesuatu yang jelek. Karena terkadang ketika nama ini disebutkan, itu cara berbicaranya saja itu seperti melecehkan, bukan begitu? Ya. Kemudian ada yang kreatif digabung-gabung. Salafi Wahabi, wah, tambah mantap sesatnya ya. Jadi Wahabi tidak disuka, Salafi tidak disuka, mereka gabung, sawah Salafi Wahabi. Masya Allah. Jamaah, ingat, tidak semua orang bisa dibodohi. Dan masyarakat Indonesia itu cerdas, apalagi sudah di zaman yakni teknologi seperti sekarang. Orang gampang browsing. Ya, dia akan browsing. Apa itu salaf? Apa itu salafi? Apa itu salafiyah? Dia ketik di Google, dia ketik di YouTube, keluar semua hal tentang itu. Orang yang cerdas, sekalipun misalnya kata itu muncul, kemudian ada pro kontra pada artikel-artikel, ada pro kontra pada file-file video, ketika dia tonton 1-2 file, dia akan bisa membandingkan. Kenapa? Karena basicnya dia cerdas. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni apalagi ulun sebutkan ulang, sekarang ini seperti contohnya sekarang misalnya live streaming sampai ke kampung-kampung. Anda tidak bisa lagi bodohi orang. Apalagi misalnya orang yang dari awal mungkin mengikuti pengajian ini atau dari awal mendengarkan kajian Ustaz Ahmad yang hari Sabtu yakni pagi ketika pekanan beliau. Kenapa saya memilih manhaj salaf? Dia akan tahu dan dia bisa membandingkan. Enggak ada tuh yang menyimpang-menyimpang. Tidak ada tuh kemudian yang dikatakan katanya keras. Semua berdasarkan dalil yang disampaikan ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Firman Allahnya ada dengan pemahaman para salafus saleh, sabda Nabi Muhammadnya ada karena tidak omong kosong. Orang kalau sudah disampaikan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang hati nuraninya masih baik itu menerima. Kenapa? Karena ilmiah. Orang-orang seperti ini kalau Anda sampaikan kepadanya cerita-cerita dusta, cerita-cerita palsu, bosan dari awal dia. Kenapa? Enggak masuk akal sudah. Karena syariat Islam mesti cocok dengan akal manusia. Sekalipun itu adalah perkara-perkara gaib. Makanya kita mempelajari yakni manhaj. Bagaimana cara memahami dalam akidah seperti ini? Dalam ibadah seperti apa? Akhirnya orang ketika katakanlah misalnya suatu saat ini kita selesai, dia punya banyak prinsip di kepalanya. Mudah sekali kemudian dia yakni memilah dan memilih apa yang terjadi ya, atau yang beredar di masyarakat. Kenapa? Karena prinsipnya bagus. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca. Jamaah sekalian rahimakumullah, F halaman 22. Siapakah salafi itu? Salafi ialah setiap orang. Setiap orang, perhatikan kata-katanya umum sekali. Setiap orang yang berada di atas manhaj salaf. Anda balik lagi apa itu arti manhaj, Anda balik lagi apa itu arti salaf. Itulah kenapa ini semuanya ada di depan. Karena berikutnya akan sering diulang dan jangan lagi kemudian kita masih bertanya apa definisinya. Karena ini sudah dibahas di awal dan ulang-ulang berkali-kali. Salafi ialah setiap orang yang berada di atas manhaj salaf. Dalam hal akidah, syariah, akhlak, dan dakwah. Makanya jamaah, salafi itu tidak melulu berkaitan dengan yang menyuarakan keras tentang tauhid dan memberantas kesyirikan. Salafi itu bukan yang selalu menyuarakan keras akan mengikuti sunnah dan jauh dari bid'ah. Bab-bab yang lain dibahas. Bagaimana berdakwah, bagaimana akhlak seorang muslim, bagaimana ibadah berkaitan dengan syariat Islam. Semuanya dibahas. Dan di masjid ini dibahas. Individu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syama'ilun Nabi bersama Ustaz Hafiz hari Senin subuh. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan yang lain? Ulun yang bahas besok hari Jumat. Ibadah sama Ustaz Ahmad di Bulughul Maram. Kan bab salat sama pian. Ya. Nanti ada tafsir, nanti ada fikih zikir dan doa. Nanti ada ulun pribadi seperti Minhajul Muslim sampai bab adab bertamu. Soal bertamu kita bahas di sini. Kenapa Anda kemudian kerucutkan permasalahan hanya pada itu orang suka membid'ahkan, itu orang suka mensyirikan. Yang lain kami bahas banyak. Karena memang semuanya dibahas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda tidak ikuti pengajian kemudian berkaitan dengan berbakti pada orang tua? Nanti akan ada kajian intensif tentang Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Orang kalau memang basicnya sudah benci, memang susah. Bahkan memilih untuk tidak hadir itu lebih mereka yakni utamakan. Memilih untuk tidak, sorry, bukan hadir. Memilih untuk tidak mendengarkan. Itulah doktrin para ustaz mereka. Kada usah didengarkan. Jadi dari pertama memang tidak usah didengarkan. Karena Anda sekali mendengar, insya Allah Anda akan mendengarkan selanjutnya. Jadi doktrinnya itu jangan didengari dari pertama. Itulah kenapa yakni para duat, para da'i yang bermanhaj salaf dibenci di sana sini. Kenapa? Karena mengganggu. Mengganggu ketentraman mereka selama ini. Padahal yang menurut mereka tentram, kan alasannya gitu ya. Ritualnya beda. Cara beribadahnya beda. Loh, Subhanallah. Kalau misalnya perbedaan itu adalah perbedaan masalah fikih, harusnya Anda faham dong. Kita harus berlapang dada. Di masjid ini enggak kunut, di lain kunut, no problem. Bahkan berseberangan kita, enggak ada masalah. Anda yang biasa kunut, monggo ke sana. Yang tidak biasa, ya di sini kita enggak kunut. Tapi tentram kita biasa aja. Kenapa? Karena memang perkara khilaf. Tapi kalau kemudian misalnya ada orang, sekelompok orang datang ke Pak Saifullah, "Pak, saya pengen mengadakan acara di masjid ini." "Acara apa itu?" "Ya, seperti yang ritual masyarakat adalah." "Iya, apa itu?" "Ya, yang biasa itu." "Iya, apa?" "Oh, Pak Saiful udah gini aja tuh." "Iya, apa?" Enggak jelas. "Ya, kami pengen tahlilan, Pak." "Terus ya habis itu kami yasinan." "Habis itu apa lagi?" "Semuanya disebutin." "Ya, mohon maaf. Anda kalau pengen melakukan, saya enggak bisa larang, tapi di masjid Anda. Tapi di musala Anda. Kenapa? Ini masjid kami. Kami tidak melakukan." Jamaah sekalian rahimakumullah, terkadang dialog seperti itu saja bahkan mungkin tidak terjadi. Ya. Doktrinnya jangan didengarkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini kalau misalnya lu tanya ya. Yang mantan-mantan suruh angkat tangan mungkin beberapa ada nih. Yang mantan menghina. Bukan mantan, yang mantan menghina ada. Hidayah Anda mahal sekali jamaah. Mantan melecehkan. Menghina orang yang memelihara jenggot. Menghina orang yang memelihara celananya dan sepatu kaki. Menghina akhwat yang menyempurnakan pakaian dengan bercadar. Ada itu. Mantan. Yuk, reuni kita. Wallah alam bisalam. Ya. Lanjut jamaah. Imam Az-Zahabi rahimahullah wafat tahun 748 Hijriah. Berkali-kali menggunakan istilah salafi dalam kitabnya. Tahun 700-an. Bukan perkara yang baru ini. Dalam kitab beliau, Siyar A'lam An-Nubala, berjilid-jilid, menyebutkan tentang, yakni tokoh-tokoh biografi para tokoh Islam dalam Siyar A'lam An-Nubala. Karangan tentu yang sangat luas. Di antaranya beliau menyebutkan bahwa Imam Ad-Daruqutni rahimahullah wafat tahun 385 Hijriah adalah seorang imam ahlul hadis yang ahli tentang illat atau penyakit-penyakit dalam hadis, dan orang yang sangat benci kepada ilmu kalam. Beliau belum pernah mendalami ilmu kalam, juga tidak mendalami tentang debat. Bahkan dia seorang salafi. Imam Az-Zahabi menyebutkan dia adalah salafi. Siapa? Imam Ad-Daruqutni. Salah satu di antara banyak para mukhrijul hadis, para ulama yang mengeluarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pekan lalu kita bahas bahwasanya sejak zaman mereka dan yang setara dengannya, Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya, sampai zaman kita ini tidak ada yang menuliskan tentang para perawi hadis, tidak ada karangan tentang itu. Makanya siapapun di antara kita ketika menyebutkan sabda Nabi Muhammad SAW langsung menyebutkan karangan Imam Bukhari, langsung menyebutkan periwayatan Imam Muslim dan lain sebagainya. Apa? Karena sejak zaman mereka sampai kita, kita tidak tahu kredibilitas perawi dari zaman mereka sampai sekarang. Enggak ada karangan tentang itu. Tapi tidak menutup kemungkinan, bahkan betul-betul ada orang yang sampai zaman sekarang pun punya sanad. Punya sandaran sanad. Periwayatan dia dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu tetap ada sampai detik ini. Tapi untuk kita misalnya, bahkan kita katakan para thullabul ilm misalnya, kelas, yakni universitas, tidak punya kemudian periwayatan semua sabda Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Muhammad, kecuali masing-masing meriwayatkan langsung dari kitab para ulama hadis. Karena sebab itu tadi. Biasanya kan jadi senjata ya. Biasanya jadi senjata. Bubuhan salaf itu karena bisi sanad. Padahal tiap tahun kita mengadakan di sini sanatan masal. Itu sunat ya. Sorry. Kan biasanya jadi hujjah. Bubuhannya tuh kada bisi sanat sampai ke Rasulullah. Apa didengar? Betamu garang lawan Imam Bukhari. Wah, kan gitu kadang-kadangnya. Akhirnya teman-teman yang mengaji, iilah. Oh, jangan kecil hati. Yang sok-sokan punya sanat misalnya. Kita katakan betul-betul dia punya sanat sampai ke Rasulullah SAW. Lah, amalan ente kok menyimpang? Kita tanya. Ente punya sanat sampai Rasulullah SAW. Amalan ini Nabi Muhammad lakukan enggak? Ya enggak sih. Loh katanya punya sanad. Harusnya Nabi Muhammad lakukan ini karena Anda meriwayatkannya sampai Nabi Muhammad. Dan amalan-amalan yang macam-macam itu. Kalau Anda punya sanadnya, sini, mana? Dari guru Anda ke guru Anda sampai ke Rasulullah. Ada enggak amalan begini? Tentunya enggak ada. Ujung-ujungnya, salafus soleh sebagian melakukan. Loh, sampai Nabi Muhammad. Anda kan menekan orang, teman-teman yang ngaji sunnah, dengan dalil ini kan, ketika kita tanya balik, semua amalmu ini nah, di bahasa Indonesia campur bahasa Banjar, semua amalmu ini nah, apakah gurumu punya sampai ke Rasulullah? Punya, sini. Mana dalil menuju hari, menuju hari, 40, 100. Karena Anda punya sana sampai Rasulullah. Lawang istrinya Nabi Muhammad meninggal beliau tidak pernah lakukan. Paman beliau Hamzah meninggal beliau tidak lakukan. Nabi Muhammadnya meninggal para sahabat tidak lakukan. Sanad ente sampai mana? Sampai. Enggak jelas jadinya. Beloknya di mana sanad kamu? Nabi Muhammad tidak lakukan, kamu lakukan. Bahaya loh jamaah. Nabi Muhammad tidak lakukan dan Anda melakukan. Dan ini urusan agama. Kan secara tidak langsung, dan ini perkataan Imam Malik. Secara tidak langsung Anda mengatakan Nabi Muhammad mengkhianati risalah Allah. Kenapa? Berarti Nabi Muhammad tidak ajarkan yang Anda lakukan ini. Kalau ini baik, Nabi Muhammad pasti ajarkan. Tapi Nabi Muhammad tidak ajarkan. Berarti beliau menyimpan satu risalah Allah. Anda tuduh Nabi Muhammad tidak mengajarkan kebaikan. Bahaya. Bukan cuma praktek ringan, zikir, goyang-goyang macam. Enggak, bahayanya ketika Anda mengada-ada itu. Apalagi Anda tahu ini tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertobatlah. Yang jelas-jelas wajib saja. Ulun sebutkan waktu pengajian di Baitul Hikmah. Yang jelas-jelas ajaran Nabi Muhammad saja. Seperti zikir dan doa. Siapa yang pernah ngitung? Aplikasi apa doanya itu isinya ada berapa? Hampir 400 isinya. Hampir 400 zikir dan doa di aplikasi itu yang diambil dari Hisnul Muslim. Semua periwayatan sahih dan Nabi Muhammad, zikir dan doa sahih. Tidak kita amalkan tuh semuanya. Bahkan mungkin sebagiannya kita tidak hafal. Doa ketika melihat orang cacat. Mantap. Dapat jam tangan. Eger. Nah, serius. Ambilin di rumah. Dari sekian beliau yang hafal. Baru ya, bukan second. Hah? Ambil aja di rumah. Biar tambah semangat dia. Jangan lupa notanya ya, nota. Kasih jam tangan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Iklannya Eger. Di endorse dong, Eger. Ya, seminggu 10 jam tangan lah di sini. Tolong di tag ya yang punya warung tuh, yang punya warung. Yang punya toko itu. Yang di Ratu Zaleha. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahallahu bihi atau mimma btalahullahu bihi. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqta wa tafdila. Masya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi nah kada ingat pulang dulu. Afani yang telah menjadikanku sehat dan tidak memberikan kepadaku apa yang Allah cobakan kepada dia. Mungkin dia pincang, mungkin dia bisu, mungkin dia tuli, mungkin dia Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqtahu tafdila. Dan memberikan aku keutamaan dibandingkan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Mungkin sebagian Anda ganteng dibandingkan yang lain. Sebagian Anda cantik dibandingkan yang lain. Itu keutamaan. Sekampung ini pembungasnya. Biniannya si Kongja. Sisanya lakian, nyatai pembungasnya. Doa dari Nabi Muhammad yang jelas-jelas, kita belum praktekkan. Waktu kemarin lu tanya doa tentang doa pergi ke masjid. Subhanallah, yang jelas dari Nabi Muhammad kita belum hafal. Kita bahkan mungkin belum tahu. Hampir 400 doa itu. Bikin-bikin zikir tertentu, bikin salawat tertentu. Yang dari Nabi Muhammad kurang. Yang jelas sahihnya belum kita baca. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan. Demikian juga Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah wafat tahun 449 Hijriah. Menggunakan istilah salaf dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ahlul Hadis. Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Di tahun 400-an beliau sudah bikin karangan dan dengan lafaz itu. Bukan lafaz yang baru, bukan kata yang baru. Para ulama zaman dahulu sudah menggunakannya karena mereka faham. Bahkan Imam Adz-Dzahabi tadi menyebutkan untuk Imam Daruqutni dia salafi. Pengikut salafus saleh yang berjalan di atas manhaj salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas manhaj yang benar ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mengikuti para salaf, bahkan orang belakangan sampai hari kiamat. Jika ia berada di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia adalah salafi. Siapapun orangnya sampai detik ini. Siapapun orangnya sampai detik ini, kalau dia berjalan metode agama dia yang dia tapaki ini sesuai dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dia salafi. Di bawah ormas apapun Anda, di bawah naungan ormas apapun Anda, cara beragama Anda dengan semua cabang agama sesuai Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, Anda salafi. Al-Lajnah Ad-Daimah, komite tetap yang diketuai Syekh Imam Abdul Aziz bin Bas rahimahullah wafat tahun 1420 Hijriah, pernah ditanya, apakah yang dimaksud dengan salafiyah dan bagaimana pendapat antum sekalian tentangnya? Maka Lajnah menjawab, beliau ketuai kala itu, as-salafiyah adalah penisbatan kepada salaf, sudah kita bahas. Penyandaran kepada salaf, sudah kita bahas. Sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para imam pembawa petunjuk pada masa tiga kurun pertama. Itulah salaf, kata beliau. Para sahabat dan semua para imam yang ada di tiga generasi terbaik umat ini. Dan salafiyah itu penisbatan kepada mereka. Salafi menisbatkan dirinya kepada mereka. Siapa? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan kalau kita gabung dengan perkataan Syekh Al-Utsaimin, siapapun orang sebelum kita dan kemudian mereka sudah wafat dan mereka berjalan di atas manhaj ini, maka dia adalah salafi. Jadi bukan kelompok, bukan ormas. Yang tentunya kata ini tersebar di masyarakat layaknya kelompok, layaknya ormas, dan na'udzubillah sangat kita sayangkan buruk di telinga mereka, buruk bagi mereka. Ini yang harus kita luruskan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka yang disaksikan dengan kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah menyaksikan bagaimana baiknya mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda khusus menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Apa kata beliau? Iqtadu bihadzainir rajulain, ikuti dua laki-laki ini. Nabi Muhammad nyuruh kita ngikuti mereka berdua. Kenapa? Nabi Muhammad tahu akan kebaikan mereka berdua. Nabi Muhammad nikahkan. Nabi Muhammad SAW berkeluarga dengan mereka. Nabi Muhammad nikahi anak Abu Bakar. Nabi Muhammad nikahi anak Umar. Utsman menikahi anak Nabi Muhammad. Ali menikahi anak Nabi Muhammad. Kumpulan orang paling mulia sedunia berputar di situ. Tidak akan Nabi Muhammad menikahi anak-anak mereka kecuali tahu bapaknya orang yang sangat baik. Dan harus baik. Kenapa? Menjadi menantu Rasulullah. Menjadi mertua Rasulullah. Gimana? Yani bukan orang yang baik. Cukuplah sebagai keutamaan ketika Aisyah itu menjadi istri Nabi Muhammad. Itu cukup. Gak perlu banyak detail. Ketika dia menjadi pendamping Rasulullah, itu dalil cukup. Gak bakal seorang Rasul didampingi oleh seorang pezina. Menurut orang-orang Syiah. Dan yang ramai di TikTok sekarang. Kan Aisyah namanya. Dari dulu. Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Aisyah juga. Ya. Kita takutkan ini bikin orang-orang Syiah. Kenapa? Karena mereka sangat benci dengan Aisyah. Mandi di kali rambutnya basah. Aisyah juga. Kada tidak sholat, tidak puasa. Aisyah juga ngarannya. Aisyah kemudian jatuh cinta pada Jamilah. Aisyah juga nang lesbian. Tahu gak anda syairnya itu? Kenapa tahu? Bukan pian nonton TikTok. Terlihat hati jadinya. Tapi kadang hendak bola bang. Hendak bola minta lon kru dakwah sunnah. Bola. Wallahualam bissawab. Semoga yani fitnah-fitnah seperti ini segera berlalu ya. Walaupun nanti akan muncul aplikasi yang lain. Selalu. Tapi yani orang yang sudah ngaji tentunya tidak menghiraukan hal-hal yang demikian. Wallahualam bissawab. Lanjut. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka yang disaksikan dengan kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda beliau dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Kata Nabi Muhammad SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini, yaitu masa para sahabat. Kemudian yang sesudahnya, tabi'in. Kemudian yang sesudahnya, tabi'ut tabi'in. Apakah kebaikan mentok di tabi'ut tabi'in? Tidak. Kebaikan akan selalu ada. Kebaikan akan selalu bergulir sampai hari kiamat. Tapi memang akan menyusut. Dan ini perkataan Syekh bin Baz ketika menerangkan hadis ini. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu atau asyarrum minhu aqamaqar. Tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya akan lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Makin kesini makin buruk. Tapi apakah kebaikan sirna? Tidak. Akan selalu ada. Tapi menyusut. Semoga kita bagian dari yang sedikit itu insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Orang-orang yang tetap taat kepada Allah. Di mana yang lain semuanya bermaksiat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah. Yani dalam bahasa halabiyunya. The strangers. Langsung. Sini. Besok-besok apalin doa. Hah? Enggak pakai arloji? Pas, mantap. Siapa yang belum punya arloji? Beli sama Mas Upi. Oke, lanjut. Belum terpakai itu, serius. Padahal serius sudah bubar. Tinggal candilnya doang. Ya lanjut ya. Jadi ibu-ibu, pandir apa Ustaz nih? Gak penting gue, gak penting, santai. Bro. Setelah itu akan datang suatu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya. Dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ini adalah metafora. Permisalan Nabi Muhammad akan menyusutnya orang yang jujur di masa-masa mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu. Dan mungkin habis adzan kita akan baca pertanyaan. Karena habis ini kita makanan kambing ya. Jadi jangan lawas lah. Itu mati pengajiannya. Silakan. Kita lanjutkan sedikit lagi sampai poin G, baru kita masuk ke pertanyaan yang kita kumpulkan pekan lalu ya. Oke. Perhatikan halaman 24 jemaah. Diriwayatkan, sorry, itu sudah keterangan yang tadi ya. Sedangkan salafiyun, atau terkadang berdasarkan konteks kemudian kata-katanya mandi salafiyin, adalah bentuk jamak dari salafi, artinya kumpulan orang banyak dan semua mereka di atas manhaj yang sama. Sebuah nisbat kepada salaf yang dan maknanya tentunya telah dijelaskan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Al-Kitab, Al-Quranul Karim dan juga As-Sunnah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendakwahkan keduanya dan mengamalkan keduanya. Itulah salafiyin atau salafiyun. Maka dengan ini mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu wabillahi taufik. Dan ini perkataan Syekh bin Baz, yakni dalam fatwanya. Kemudian perkataan imam yang lain atau syekh yang lain, dan beliau sekarang masih hidup ya, Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, salafiyah artinya berjalan di atas manhaj salaf. Siapa? Yaitu para sahabat, tabi'in, dan generasi-generasi yang diutamakan dalam akidah, pemahaman, maupun tingkah laku, akhlak. Dan seorang muslim wajib menempuh manhaj ini. Penekanan dari beliau, seseorang harus bermanhaj salaf. Semua yakni aspek kehidupannya, baik itu perkara akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dakwah, semua. Maka seorang muslim harus, bahkan wajib dia menapaki jalan ini. Siapapun di antara kita juga wajib untuk mendakwahkan manhaj ini, yang tentunya masih ratusan halaman yang kita akan sebutkan. Apa saja manhaj mereka dalam akidah, ibadah, semua akan kita sebutkan satu, karena memang Islam ini lengkap. Nabi Muhammad terangkan semua. Wallahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti mereka dengan baik. Ada embel-embel mengikuti kebaikan. Siapa? As-salafus salih. Ini juga di antara jalil yang menunjukkan kenapa sahabat. Siapapun yang pernah bertanya kenapa sahabat, kenapa tidak Rasul langsung? Perhatikan, Allah puji mereka langsung. Siapapun orang yang mengikuti mereka juga Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Karena Allah ridho kepada para sahabat, muhajirin dan anshar. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu setelah muhajirin dan anshar, mereka berdoa, ya Rabb kami yang maha memelihara kami, makna dari Rabb yang maha memelihara, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan ke dalam kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, yakni para sahabat. Ya Rabb kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Ini orang yang datang setelahnya pun, ini doa mereka kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW ridwanullahi alaihim jami'an. Dan jangan sampai ya Allah Engkau tanamkan pada diri kami kedengkian kepada mereka. Bahkan harusnya sebaliknya, kecintaan kepada mereka, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di Taurat, yang disebutkan juga di Injil. Dan yang terakhir, sabda Nabi Muhammad SAW, tentunya masih keterangan Syekh Shalih Fauzan, belum menyebutkan beberapa ayat dan satu hadis ini untuk menerangkan keutamaan mereka. Kenapa mereka? Kenapa harus yakni para sahabat? Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajidh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sungguh siapa saja di antara kalian yang hidup sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berikut tips Nabi Muhammad ketika kita menghadapi perselisihan. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Dan di antara jalil al-khulafa'ur rasyidin, mereka yang berempat itu radhiyallahu anhum ajma'in, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, Nabi Muhammad sebutkan di hadis yang lain bahwasanya al-khulafa'ur rasyidin setelah beliau 30 tahun. Dan ketika dihitung kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, total kurang lebih beberapa hari saja plus pas 30 tahun. Itulah yang menunjukkan Nabi Muhammad itu Nabi. Itulah yang menunjukkan Nabi Muhammad itu Rasul. Yang beliau sabdakan yang akan terjadi nanti betul-betul terjadi. Dan itu wahyu. Bukan beliau tahu apa yang akan terjadi. Enggak, beliau itu wahyu. Ketika dihitung kepemimpinan mereka semuanya masing-masing persis seperti sabda Nabi Muhammad. Makanya istilah al-khulafa ar-rasyidin mentok di mereka berempat radhiyallahu anhum ajma'in. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Jika sunnah Nabi Muhammad, sunnah para sahabat, layaknya seutas tali, pegang, gigit, harus mantap. Tidak boleh goyah. Kalau sudah belajar, tahu dalilnya, mengilmui akan dalil tersebut, faham maknanya. Selain kita mengamalkan, tugas kita untuk mendakwahkan. Walaupun tentunya ketika mendakwahkan, perlu metode yang lain. Apa yang harus kita prioritaskan dalam dakwah? Penting. Timing dalam berdakwah? Penting. Kelembutan dalam berdakwah? Sangat penting. Sisanya banyak berdoa agar Allah mudahkan kita berbicara dan berdakwah, dan Allah mudahkan mereka mudah untuk mendengarkan dan menerima dakwah. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Disebutkan dengan gigi taring, tapi lebih tepat gigi geraham, karena ketika menggigit sesuatu dengan geraham jauh lebih kuat. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Dalam agama ini kenapa dalam kurung? Di hadis yang lain menerangkan dalam agama. Karena kalau di hadis ini saja tidak ada. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hindarilah kalian dari perkara-perkara yang baru, yang diada-adakan. Umum dong. Dari mana kita tahu itu maksudnya agama? Sabda Nabi Muhammad yang lain. Man ahdatha fi amrina hadza. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, dalam agama kami ini, dalam syariat kami ini, bukan dalam urusan dunia. Jangan lagi ada orang kemudian ketika melecehkan teman-teman yang ngaji sunnah, melecehkan salafi dengan, dah pakai onta aja, gak ada mobil zaman Rasul, nanti pakai onta aja, gak usah Facebookan, gak usah Instagraman, semuanya bid'ah. Wah, ini pemahaman yang ya ini salah. Karena yang dimaksudkan dengan perkara yang baru dan diada-adakan itu dalam urusan agama. Yang dilarang itu dalam urusan agama. Karena Islam ini sudah sempurna, bahkan Nabi Muhammad masih hidup. Dalam urusan dunia, silakan Anda berkreasi. Ada hal-hal yang baru, teknologi yang baru. Dulu saja ya, Nijar Abahulun, semalam Abahulun berkisah. Bahari Rulaija tahun 70-an, amun melihat James Bond itu, dustainya aja. Waktu itu James Bond pakai telepon genggam, tapi yang segede, iya, segede bata itu. Halo, pakai kho lagi, halo, biar mantap, biar mantap. Dustainya tuh aja. Apa menelpon gak itu, sekalinya seini, wah ini handphone lah, kecil. Gak tahu nanti bagaimana teknologi di masa mendatang. Makin canggih, mungkin bahkan ya ini ditanam mungkin di tangan, ditanam mungkin di telinga. Halo, wah mana handphonenya? Unda buat tanam di sini ya. Wah. Cara menerima apa? Mau handphone masuk? Nah, kayak itu. Halo, menerimanya digoyangkan kepala. Kayak orang India ya. Allah alam bisal. Silahkan invent, silahkan bikin dalam urusan duniawi. Tapi dalam urusan agama, jangan. Kata Nabi Muhammad SAW, dan jauhilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudahi sementara kajian kita pada poin ini. Insyaallah dilanjutkan poin G di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Pekan depan masih ya. Kalau misalnya kajian Ustaz Ahmad itu enggak selesai Kamis pagi, malam Jumatnya beliau lanjut. Kita akan punya kajian intensif tentang Ramadan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin itu bada maghrib, Selasa bada maghrib, Rabu bada maghrib, Kamis itu pagi. Dan beliau mengatakan, Tat, kalau Anda belum selesai malam Jumat ya, silakan Ustaz. Dan insya Allah akan dibagikan, yakni buku risalah puasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan dibagikan. Notanya belakangan. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Mana? Yang ini dulu aja ya. Cukup ya. Nanti kebanyakan. Karena mun kelawasan kambingnya dingin kena. Jamaah. Jadi pertanyaan pekan lalu itu di staples sama Khifan, tes. Habis itu dimasukin ke ulun masukin ke buku kan. Bukunya ulun kasihkan orang. Aduh. Akhirnya tadi saya minta, "Ah, ada kumpulan pertanyaan enggak?" Iya katanya. Tolong dijepretin. Akhirnya nih dalam bentuk file ya. Barakallahu fikum Ustaz, afikum barakallahu. Berdosakah saya mengecewakan kedua orang tua saya karena mengikuti suami bermanhaj salaf? Di satu sisi ingin taat sama suami, di sisi lain dengan orang tua. Siap. Tidak berdosa. Bukan saya yang menentukan dosa dan pahala ya. Tidak. Anda mengikuti suami itu sudah benar. Karena seorang wanita ketaatannya itu pindah kepada suami ketika sudah nikah. Dan sekarang suami Anda mengajak Anda kepada manhaj yang benar ini. Jadi bahasanya bukan dosa atau tidak. Anda sekarang tugasnya berdua dengan suami dakwahi orang tua. Mungkin mereka cuma belum tahu saja. Taunya seperti poin yang ulun sebutkan tadi di awal di mukaddimah. Taunya yang buruk-buruk aja tentang apa itu salaf, siapa itu salafi. Yang mereka tahu itu buruk. Anda harus luruskan tugas Anda dan juga suami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan Anda dan suami dalam berdakwah. Insya Allah amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengapa orang-orang salafi selalu dituduh dengan tuduhan wahabi? Jamaah, ini lucu ya. Kenapa? Istilah wahabi itu penisbatan kepada siapa? Kita tidak usah nisbatkan dan kita ngeles kepada Wahab bin Rustum tahun 2 Hijriah. Enggak. Mesti ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ulama Islam tahun 1200-an Hijriah. 200-an tahun yang lalu saja. Jadi salafi itu diduduk dengan wahabi. Lah, perhatikan perkataan Imam Adz-Dzahabi ini. Ini kalau orang menghormati Imam Adz-Dzahabi. Beliau menyebutkan bahwasanya Imam Ad-Darqutni salafi. Berarti wahabi juga dia. Padahal Imam Daruqutni meninggal tahun 385 Hijri ya. Masa dia wahabi? Lawang wahabi 1200. Jadi ini penting ya. Tahun meninggal. Ini diantara metode penulisan para ulama memang yang dipraktekan oleh ustaz. Mereka kalau menyebutkan seorang alim mesti menyebutkan kapan meninggalnya. Karena itu bisa jadi dalil. Sejarah meninggalnya seorang alim itu bisa jadi dalil. Kalau Anda tuduhkan istilah wahabi dan bagi Anda jelek, salafi itu wahabi dan bagi Anda jelek, Anda harus sebutkan itu kepada Imam Ad-Darqutni, Imam As-Sabuni, yang bahkan menyebutkan karangan kitab beliau dengan istilah yakni salaf. Maka tugas kita sekarang adalah belajar. Pelajari apa itu wahabi. Kemana dinisbatkan? Ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Ustaz sudah menjawab kayaknya di pekan yang lalu. Dan Ustaz Hafiz bahkan sebutkan yakni manakibnya di sini. Walaupun rame ya, di media sosial rame. Ada manakibnya, jual aja. Wallah alam bisab. Okay. Bagaimana sikap kita ketika dituduh dengan tuduhan tersebut? Kalau Anda ingin dialog, tanya balik. Apa gerang wahabi itu? Pokoknya lang ketuk-ketuk panggil. Kadang ngerti juga. Kadang-kadang orangnya gak ngerti jamaah. Buan salaf itu wahabi ya. Ini unik ya. Plus lucu juga. Jadi ada ibu-ibu ngaji di Banjarbaru, pengajian Banjarbaru. Dia memposting yang diposting teman-teman, tapi rata-rata postingan ustaz-ustaz sunnah. Ustaz disebutkan tentang nih Syakban kemarin dia posting punya ustaz yakni Khalid Basalama segala macam. Totonya teman-temannya, ngapain ente posting-posting ustad-ustad wahabi katanya. Ustad, saya kok dituduh wahabi katanya. Berarti selama ini dia ikut pengajian gak tahu ya. Saya pengen ngomong, lah ibu tahu gak tuduhan itu juga kepada kita. Tapi saya gak ngomong gitu, biar tugas ibu belajar aja bu, belajar aja. Enggak usah diheraukan begitu. Saya hapus enggak Ustaz? Enggak usah dihapus, Bu. Itu bagus. Karena apa? Ilminya. Dan saya kirimkan juga tulisan Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal Hafizullah. No problem. Ini bentuk kita berdakwah. Kalau beliau nonton sekarang, wah oh, wahabi kau ndas sekalinya aja. Ha. Ke mana aja pian, Bu? Kemarin-kemarin. Jadi, kalau Anda ingin dialog, tanya balik. Ketika tahu wahai wahabi itu nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Kenapa gerang sidin? No, itu nang menghancurkan kuburan-kuburan lo ya. Nah, langsung ketahuan. Berarti orang itu tahu sejarah. Salahkah menghancur kubur itu? Oh, nah, ada kalau siap dialog silakan dialog. Beliau meratakan semua yang dibangun dengan tanah. Kenapa? Itu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib juga. Ketika kamu mendapatkan ada kuburan dibangun, ratakan, kata Nabi Muhammad SAW. Wallahualam bissawab. Yang beliau lakukan adalah perintah Nabi Muhammad. Kenapa Anda tidak marah pada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad yang melarang untuk menghias kuburan. Sebelum dihias, pasti dibangun. Secara indah. Apalagi ulun pernah di Lombok ya. Itu, Masya Allah. Ini tentunya bukan kuburan kaum muslimin. Kuburan orang-orang yakni Chinese. Luar biasa. Megah-megah. Pekuburannya sangat luas. Per orangnya itu megah-megah. Jadi kalau malam, iya itu tempat orang tunawisma. Jadi rumah buat mereka. Karena sangat megah. Di mana alamat? Kuburan situ, Bang. Hantu kasih itu kada. Rumahnya keren. Jadi saya tempati. Ya. Alamat di kuburan keren mana? Takutan Gojek hendak mantar madai. Ini kuntilanak yang pesannya ya. Alamatku. Kuntilanak kan juga butuh makan. Sate 100, belakangnya berlubang. Itu sundal bolong ya. Kebanyakan nonton horor nih. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa horor Indonesia lebih ngeri? Loh kok ngomongin film ya? Ngeri jamaah. Amun nang di luar-luar tuh lucu kadang-kadang, apalagi Mandarin, ah, beluncat-luncat. Meigut orang diigutnya juga ke zombinya. Aduh, lengolah. Sorry. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan fahmi salaf? Saya pernah dengar dari Ustaz lain, kita harus berpegang teguh ala fahmi salaf. Itu cuman bahasa Arab saja. Ala di atas, fahmi, faham. Jadi ini juga nasihat termasuk untuk ulun ya. Memang bagusnya langsung kita Indonesiakan. Di atas pemahaman. Ala fahmi, di atas pemahaman. Kita harus berpegang teguh di atas pemahaman salaf. Jadi orang tidak rancu. Karena bisa jadi si ustadz menyampaikan dikira yang lain sudah pada faham. Akhirnya ada yang salah faham. Apa itu ala fahmi? Ala di atas fahmi, pemahaman. Pakai hak, fahmi. Tapi kalau pakai hak itu arang ya. Jadi jangan salah ngomong. Kita harus berpegang teguh ala fahmi salaf. Wow, kita harus berpegang teguh dengan di atas arangnya. Jangan, bahasa Arab salah huruf. Wah, salah makna luar biasa. Atau sebagian sebagian akhwat nih ya. Mudah-mudahan gak ada di sini ya. Jadi semangat berbahasa Arab. Habis itu posting di Facebooknya, lagi nunggu suami datang, tapi pengen bahasa Arab. Aduh, lagi nunggu Jauzi datang. Jauzi. Jim, waw, zai, ya. Jauzi. Harusnya kan zauji, suamiku atau istriku atau pasanganku. Pakai zai, waw, jim. Tapi dia karena semangat, mungkin salah ketik typo ya. Pian tahu artinya jauzulihin atau jauz? Itu kelapa. Jadi kadang-kadang baca, wah, insya Allah akhwat ini nunggu kelapa datang. salah ya. Tapi semangat berbahasa Arabnya luar biasa. Saking semangatnya kadang-kadang istilah yang idiom, yang tidak ada dalam bahasa Arab pun dibikin-bikin sama akhwan. Afwan jidan ustaz, afwan jidan itu dari mana? Afwan-afwan aja, jangan ditambahkan jidan. Gak ada native speaker yang ngomong afwan ditambahkan dengan jidan, gak ada. Kalau Zinedine Zidane ada ya. Oke, jadi itu cuman beda istilah saja. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum Tidak. Saya harus menyebutkan satu kelompok, jangan. Saya skip. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana menanggapi teman saya, kata gurunya Al-Quran itu ada yang tersurat seperti yang biasa kita baca, dan ada yang tersirat, cuma guru mereka saja yang mengetahuinya. Oh. Dan katanya gurunya dapat langsung dari Rasulullah. Siap. Gak enak saya ngomong tentang gurunya Ustaz, soalnya sudah meninggal. Bagus. Bagus. Jamaah sekalian, perkataan Abdullah bin Abbas. Perkataan Abdullah bin Abbas tentang empat macam penafsiran Al-Quran. Satu, ada tafsir Al-Quran yang dipahami oleh orang Arab karena itu bahasa mereka. Seperti kata kuru dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata kuru. Orang Arab langsung tahu makna kuru ini karena itu bahasa mereka. Kemudian ada tafsir yang dipahami oleh semua orang. Untuk yang non-Arab, ya mungkin dari terjemahan. Makanya ulun sarankan, apalagi nanti Ramadan, membaca Quran, kalau bisa baca juga minimal terjemahannya. Syukur-syukur baca tafsirnya. Ada tafsir Al-Quran, kata beliau, yang dipahami oleh semua orang. Untuk kasus kita misalnya, yang mungkin belum bisa bahasa Arab, dari terjemahan pun dia akan faham maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Ayat-ayat ketuhanan. Ayat-ayat yang menunjukkan akan keesaan Allah, keagungan Allah. Itu orang langsung faham. Bahkan mungkin tidak baca tafsir Ibnu Katsir pun faham dia tentang keagungan Allah. Kenapa? Sangat jelas akan megahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilihat dari semua megahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang bulan, matahari, langit, semua ciptaan, orang tahu. Wah, jika ciptaannya saja megah seperti ini, bagaimana kemudian sang pencipta? Wallahu a'lam bishawab. Oke. Yang ketiga, ada lagi tafsir yang difahami hanya oleh para ulama. Nah, itulah lahan mereka, para ahli tafsir. Kalau yang dimaksudkan dengan yang ini, welcome, no problem. Para ulama memang pewaris para nabi. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, Imam Tabari, Imam Al-Qurtubi, mereka ahli tafsir. Tapi ingat, metode penafsiran mereka adalah sama. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan sabda Nabi Muhammad. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan dikembalikan ke bahasa ibu atau intinya, yaitu bahasa Arab. Ini metode penafsiran yang benar. Baru kemudian terkadang, baru mereka menyampaikan pendapat mereka. Nah, ini nomor tiga. Lahannya para ulama. Yang keempat, tafsir yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudah al-ayat al-muqatta'ah. Contoh mudah adalah ayat-ayat yang terputus-putus di awal-awal surah. Huruf-huruf ijaiyah itu hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad pun tidak berani menafsirkan, apalagi para sahabatnya. Nabi aja enggak berani. Jadi kita jangan sok-sokan menafsirkan. Maksudnya toha itu toknya apa, hanya apa? Enggak perlu. Alif lam mim, alif Allah, lam malaikat, kemudian mim Muhammad. Tafsiran siapa ini? Enggak perlu. Hanya Allah yang tahu. Tapi yang kita tahu bahwasanya ayat-ayat dengan huruf ijaiyah terputus-putus di awal surah itu memiliki faedah. Apa? Liltifatin nazar, untuk mengalihkan perhatian. Karena mereka tahu itu bahasa mereka kala itu. Nabi Muhammad kalau ngomong di tengah pasar, Yasin, mereka tahu ini bahasa saya. Ini adalah huruf ijaiyah. Habis ini Muhammad mau ngomong apa? Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mendengarkan ayat berikutnya. Tapi kala itu semua mereka teralihkan pandangannya kepada Nabi kita Muhammad. Karena beliau menyebutkan di tengah-tengah bahasa. Toha. Apa ya? Habis ini dia mau ngomong apa? Karena kami tahu Toha itu bahasa kami. Itu huruf ijaiyah, dari huruf ijaiyah yang kami berbicara dengannya. Akhirnya mereka mendengarkan. Bahkan di antara sebab yang membuat Umar bin Khattab disebutkan masuk Islam, baca surat Toha. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jamaah, kalau misalnya seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya ada tafsir yang cuma gurunya yang tahu dan dia dapatkan langsung dari Rasulullah, ini tuduhan bahaya juga. Kenapa jamaah? Berarti secara tidak langsung, ini secara tidak langsung ya, Anda mengatakan Nabi Muhammad satu, menyimpan satu makna ayat Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyampaikan ketuan gurunya. Loh, berarti Nabi Muhammad tidak maksum dong. Kenapa? Makna kemaksuman itu kalau nerima wahyu hafal, ketika menyampaikan wahyu disampaikan semua. Itu makna kemaksuman. Atau diantara makna kemaksuman. Menerima wahyu hafal, menyampaikan wahyu semua. Lah, kalau misalnya ada beberapa ayat yang kemudian disampaikan Rasulullah SAW kepada tuan guru saja, berarti Nabi Muhammad tidak maksum. Ini prinsip Ahlus Sunnah loh. Kita meyakini yang maksum hanya Rasulullah. Itu prinsip Ahlus Sunnah. Bukankah Anda meyakini Anda Ahlus Sunnah? Itu prinsip Ahlus Sunnah. Bahwa saya meyakini Nabi Muhammad maksum. Maknanya banyak maksum itu. Dijauhkan dari dosa besar. Dijauhkan dari pembunuhan. Dan berkaitan dengan wahyu, hafal dan menyampaikan semua. Bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan ya. Jangan mudah dibodohi. Wah, rada kecil nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang mahasiswa baru. Ketika di kampus saya sering mendengar ejekan tentang Masjid Imam Syafi'i. Santai, baru diejek. Seperti di Masjid Imam Syafi'i ajarannya keras. Laki-laki tidak boleh pakai sarung. Ini kata siapa ini? Tolong kalau mau ngejek pakai data ya. Anda kalau mau ngejek pakai data dong. Iya. Akhirnya Anda diketawain. Beberapa di antara kita bahkan selalu pakai sarung. Kenapa? Karena sarungnya dikasih yang lain. Harus dipakai. Harus kelihatan. Oh, dipakainya tapi Honda ya. Lagi, masih ada nih ejekan yang lain masih ada. Dan ini yang pernah di sana, bekas tempat orang yang sholat selalu dibersihkan. Oh, ini keji sekali. Karena menganggap orang itu membawa najis. Wah, ini keji sekali. Dan Anda bisa lihat. Tidak pernah terjadi. Kalau misalnya kasus kayak karpet dirubah nih, karpet merah nih, ini untuk bodyguard sebenarnya. Barisan merah ini, red carpet. Ya karena memang ada yang bekam kan semalam pasti. Iya. Betul-betul memang ada najis, anak kecil. Anak kecil. Iya, akhirnya kita yang namanya syarat sahnya salat bukan cuma kebersihan pada tubuh kita, tempatnya juga. Lah ini kan kemarin kena najis. Harus kita ganti. Ini yang seperti ini terjadi pada kelompok yang lain. Betul memang, ada yang seperti ini memang. Ulun sebutkan saja, Ahmadiyah. Kenapa? Ustadz Ulun pernah mengalami ini. Jadi beliau ingin berdialog, dialog selesai, beliau sengaja tinggalkan pulpen di kursi. Beberapa saat keluar, beliau muter sedikit, balik lagi. Kenapa? Mau ngambil pulpen. Begitu beliau datang ke sana, betul, lagi disikat. Kenapa? Tadi barusan orang kafir duduk sini. Ada. Ahmadiyah begitu. Itu yang mereka sematkan ke sini. Ah, enggak kena. Kenapa? Orang banyak ke sini no problem. Dua, yang sarungan enggak kehitung. Yang ketiga keras. Ini selalu kita kembalikan ke Anda. Jangan-jangan hati Anda yang keras. Anda masih suka musik di sini enggak? Mungkin itu enggak cocok dengan hawa nafsu Anda. Anda masih ngerokok? Ini enggak. Belakang iya. Ini enggak. Mungkin enggak cocok dengan hawa nafsu Anda. Karena mungkin di masjid lain misal gitu ya. Ada break, bahkan mungkin pengajian pun di luar lipus-lipus. Wah, oh, tahu lipus ya? Film dulu suka makan permen karet. Oh, itu lupus ya. Macam-macamnya. Terus pertanyaan apa nih? Apakah yang harus saya lakukan? Bolehkah saya bersabar dan tetap diam walaupun saya tahu itu fitnah? Kalau Anda punya kesempatan untuk menerangkan, terangkan. Terangkan bahwasanya semua ini salah karena Anda sudah kesini. Anda sudah kesini, Anda sudah belajar tuduhan ini tidak benar. Yang keras bukan pengajiannya. Mungkin hati Anda yang keras karena tidak cocok yang kami sampaikan dengan hawa nafsu Anda. Yang kedua, bahwasanya tidak boleh pakai sarung. Lah, ustadznya aja bawa tapi, kenapa? Selawar habis. Sama aja ya. Dan juga yang terakhir, ini juga tuduhan keji. Ini keji kalau ini. Ada tuduhan yang bodoh. Ngaji di situ pasti berikit aja. Kenapa? Dibari duit. Itu tuduhan bodoh. Anda sudah tahu di sini pengajian dikasih duit, ente kenapa enggak hadir? Hadir aja, ambil duitnya, ilmunya enggak usah, kan gitu. Pengajian di sini bisa dibilang setiap hari. Sekarang kita hitung. Malam Senin, malam Selasa, malam Rebu, malam Kamis, malam Jumat, malam Ahad. Malamnya aja sudah 6 pengajiannya. Oke, subuh. Subuh Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu. Paginya juga, subuhnya juga 6. Udah berapa? 12. 1.200.000. Karena per pengajian 100.000 katanya. Iya. Belum lagi pengajian ebo-ebo. Pengajian ebo-ebo. Ebo-ebo ya. Senin pagi 1, Kamis pagi 2, Sabtu sore 3. 12, ini 3, 15. 1.500.000 satu pekan. Sebulan berarti gak usah kerja coy. Gak usah kerja, Anda sini aja ngaji. Itu tuduhan bodoh ya. Sudah tahu dapat duit dia gak datang lagi. Jamaah, lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar kajian seorang Ustadz, beliau menyampaikan nasihat ulama karismatik, namanya tak asing, yaitu oke. Beliau memiliki buku juga diedit. Yang di dalam buku tersebut terdapat nasihat untuk murid-muridnya. Salah satu nasihat beliau adalah wajib atas kalian mengikuti jalan salafus saleh. Yang menjadi pertanyaan saya, siapakah sebenarnya beliau? Anda bingung kan? Karena saya edit. Mengapa banyak kelompok yang mengaku, aduh, susah nih banyak kata yang harus saya simpan ini. Kita sebutkan saja ya. Jadi ustadznya ngomong tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Jailani. Dia ulama salafus salih. Kalau ini nasihat beliau, sangat wajar. Karena beliau memang salafus salih. Yang diakui oleh orang-orang tentang beliau itulah dusta. Tentang ilmu yang macam-macam. Beliau ulama ahlus sunnah. Bahkan jadi nama yayasan Ustaz Aiman. Karena beliau ulama ahlus sunnah memang. Perhatikan, kalau ini betul perkataan beliau, memang seharusnya seperti ini perkataan beliau. Tapi cerita-cerita dusta yang disematkan ke beliau tentang yani kehebatan ini itu, nah, itu yang dibuat-buat, itu yang dibikin-bikin. Yang kemudian padahal tentunya ya tidak pernah terjadi pada beliau. Rahimahullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Jilani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengakui salaf benar, tapi orang tersebut masih mengikuti amalan-amalan bid'ah. Bagaimana kita seharusnya bersikap? Karena ada sewaktu-waktu dia membenarkan dakwah salaf, namun ada sewaktu-waktu dia senang dengan memposting tentang sufi. Oh, ya harus didalami lagi ya. Berarti bisa jadi mungkin masih awal-awal mengaji. Fitrah dia yakni mengakui akan kebenaran manhaj ini, tapi kemudian bisa jadi karena pengaruh teman-teman dia masih ikut-ikutan untuk yakni amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Okay. Wah, panjang-panjang ya. Iya, bagus nih pertanyaannya. Apa itu syariat? Diambil dari mana syariat itu? Jika sahabat melakukan suatu ibadah namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan, apa ini termasuk syariat? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk kata mudah memahami syariat agama, musyarri' yang menentukan syariat, yang membikin syariat, Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini berdasarkan ketentuan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu apa yang maslahat untuk kita dalam urusan agama ataupun yang lain. Makanya di antara jalil adanya Allah adalah karena sempurnanya syariatnya. Sempurnanya syariat ini menunjukkan yang membikinnya itu maha sempurna. Jalil, salah satu di antara banyak jalil adanya Allah Subhanahu wa taala adalah kitab suci Al-Qur'an ini. Kenapa? Rapih. Anda tidak temukan di dalamnya kesalahan. Silahkan cari. Walau kana min indi ghairillah, yang nonton Troja pasti tahu. Ayat ini sering diulang. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau misalnya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, bukan firman Allah, mesti mereka akan dapatkan banyak sekali perselisihan. Tapi tidak ada. Berkaitan dengan secara zahir ada yang bertentangan satu sama lain, kita aja yang kurang paham. Baca keterangan para ulama tentangnya, mudah mereka menggabungkannya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seorang sahabat melakukan perbuatan yang Nabi Muhammad tidak lakukan. Jamaah, ketika mereka melakukan dan Nabi Muhammad diamkan. Contoh misalnya apa? Salat sunnah setelah wudu. Siapa yang melakukan? Bilal. Tapi Nabi Muhammad diamkan. Apa makna hadis? Sesuatu yang Nabi Muhammad diamkan. Di antara makna hadis yang panjang itu, pernyataan iya dari Nabi Muhammad walaupun beliau tidak melakukan. Untuk kasus ibadah, contoh yang mudah yang tadi. Atau kemudian, yakni dalam perkara makanan. Ketika Nabi Muhammad iakan, sebagian para sahabat makan daging kadal padang pasir. Tidak katakan biawak. Kadal padang pasir. Beliau tidak memakannya. Tapi beliau mendiamkan para sahabat makan. Artinya, pengiaan Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah jalil. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mereka, orang yang paling tahu akan syariat ini, tidak mungkin mereka mengada-ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi Pak lah, mulai dingin dah kambingnya. Apakah benar kalau kita mengikuti Nabi dan para sahabat atau generasi salaf, kita tidak sama sekali mengikuti ulama? Oke, saya pernah mendengar, katanya jika kita tidak mengikuti ulama, dari mana sumber taunya? Tetapi setahu saya kita mengikuti ulama dan kita memilih ulama yang pemahamannya salaf. Apakah benar begitu? Wah, enggak faham saya. Secara singkat begini. Jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama untuk kita mereka salafus saleh. Iya dong. Kalau kita lihat dari sisi makna umum, siapapun orang sebelum kita yang memiliki keutamaan, meninggal sebelum kita, maka mereka salafus saleh untuk kita. Dan faham mereka seperti faham para sahabat, termasuk Imam Mazhab dan jamaah para ulama, contoh Imam Syafi'i misalnya. Beliau banyak membuat kaidah dalam agama ini untuk mempermudah memahami agama. Beliau di antara pencetus ilmu usul fikih. Beliau antara pencetus ilmu qaid fiqhiyah. Kenapa? Supaya mudah kita memahami agama. Beliau di antara yang disebutkan adalah mujaddid. Beliau pembaharu. Bukan berarti Islam kurang dan diperbaharui, tidak. Karya beliau di antara yang kemudian memudahkan kita sampai detik ini mudah memahami Islam dengan kaedah-kaedah yang beliau, yakni salah satu pionirnya. Contoh. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Satu kaedah dalam ilmu fikih. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Imam Syafi'i di antara pencetusnya. Untuk memudahkan kita memahami agama. Dan ini diantara dalil beliau pewaris para nabi. Kecerdasan beliau di atas rata-rata. Pujian kepada beliau dan akan hafalan beliau tidak perlu diragukan lagi. Imam Syafi'i. Di antara murid yang tercerdas yang dimiliki oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah. Bagaimana orang bisa menghafalkan Muwatta? Itu sangat sebentar. Setebal ini jamaah. Imam Syafi'i di umur belasan beliau sudah menghafal kitab karangan gurunya. Bukan cuma ikut pengajian, kitabnya dihafal. Rahimahullah Imam Syafi'i. Contoh mudah, satu kaidah, man ista'jala syai'an qabla awanih, barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya datang. Uqiba bihirmanih, dia dihukum dengan pengharaman dari sesuatu tadi. Dengan contoh akan lebih mudah difahami. Contoh, orang pengen cepat bagi waris, dia bunuh bapaknya. Dia pengen cepat bagi waris, abahnya sugih. Sugih yang semalam saya ceritakan. Orang datang pagi, hanyar sore terbukai lawang. Kenapa? Karena sidin berkebun di belakang, ke depan sore. Sugih. Wah ini pun dibunuh, banyak duitku nih ya, dibunuhnya. Mempercepat sesuatu sebelum waktunya datang. Dia mempercepat bagi waris. Dia harus bunuh bapaknya. Uqiba bihirmanih, maka diharamkan dia dari sesuatu tadi. Dari mana kaidah ini didapatkan Imam Syafi'i? Atau para ulama yang lain, di antara pionir yang membuat kaidah-kaidah seperti ini. Dari sabda Nabi Muhammad. Kata beliau, al-qatilu la yurif. Yang membunuh itu gak dapat warisan. Dia malah gak dapat, padahal dia anak kandung. Tapi karena dia bunuh bapaknya supaya mempercepat bagi waris, dia malah gak dapat. Praktekkan dalam ibadah yang lain yang berkaitan dengan waktu. Anda percepat waktu zuhur jam 10 azan. Diterima ibadahnya? Uqiba bihirmani. Dia dihukum dengan pengharaman sesuatu tadi. Gak sah sholatnya. Kenapa? Waktunya belum masuk. Dan ibadah-ibadah yang lain berkaitan dengan waktu. Satu kaidah. Dan kemudian bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, tidak bisa dinafikan para ulama ini. Kenapa? Ilmunya luar biasa. Dan mereka salaf untuk kita. Dan mereka pun mengikuti salaf sebelumnya. Oke. Okay. Oh, panjang ini. Ini belum. Ini tadi. Belum. Ini juga belum. Nah, kena barang berarti lah. Nah, tapi hari ini tidak saya janjikan buku ya. Oke. Ini tulisannya rapi nih. Ini mun bebinian bungas nih. rapi mana tulisannya. Atau hakikatnya terbalik ya, tulisannya rapi sekalinya orangnya. gak boleh ngajak. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ustaz, tadi ada da'i menyebutkan seperti ini, amunnya mencari dalil bahaul, betahlilan, beyasinan. Nah aku betakun, Jarsidin. Sorry ya yang streaming ya. Kita sedang dari acara TV daerah ini ya. Ustaz, ada da'i menyebutkan seperti ini, amunnya mencari dalil bahaul, betahlilan, beyasinan. Nah aku betakun. Ini tambahi gendang pas madihin ya. Adakah dalil melarang bahaul, betahlilan, lawan beyasinan? Amun kededa artinya 50-50 lokate. Artinya boleh aja. Ini hewan yang paling kaya itu nih. Hewan yang paling kaya, hewan to be a millionaire. 50-50. Bagaimana menyikapi syubhat seperti ini? Kadang sebagian orang terjebak dengan hujah seperti ini. Siap. Ini salah dalam penggunaan kaedah ya. Ini salah dalam penggunaan kaedah. Kaedah berkaitan dengan ibadah itu adalah tidak dilakukan sebelum ada dalil. Tapi kaedah di luar ibadah silahkan lakukan. Makan, minum, kendarai, pakai. Tapi ketika ada larangan, baru kita tinggalkan. Jangan dibalik. Jangan kaedah di luar ibadah Anda pakai untuk ibadah. Mana larangannya? Ya enggak ada. Anda sholat subuh 5 rakaat, enggak ada larangan. Anda nyembelih kurban pakai gajah, enggak ada larangan. Perhatikan kalimat saya. Nyembelih kurban pakai gajah. Jadi Anda nyembelih sapi, tapi di atas gajah. Cari-cari. Enggak ada larangan kurban pakai gajah. Cari larangannya. Al-Quran semuanya, hadis ribuan semuanya. Larangan kurban gajah. Enggak ada. Tidak ada larangan, kemudian misalnya nih, apalagi ya. 6 cabang ibadah itu loh. Oh, hajian ke Iran. Coba cari larangannya. Tawaf di Ka'bah mereka, cari larangannya. Enggak ada. Kenapa? Karena Anda salah pakai kaedah. Nanti kalau kaedah seperti ini, dalam perkara di luar ibadah, Anda cari dalil. Dalil makan ketupat kandangan. Enggak ada. Ini kalau dai ngomong begini, aduh. Kasian ya. Kasian juga yang mendengarkan. Siapa di kalangan ulama salaf berani ngomong begini? 50-50. Kecuali orang-orang terakhir seperti beliau. Ya Allah. Jangan dibalik kaidah itu. Kalau ibadah itu kita butuh contoh. Ibadah itu kita butuh perintah. Baru kita lakukan. Seikhlas apapun Anda, sebanyak apapun Anda yang melakukan, dan dengan alasan toh tidak ada larangan, tapi kan gak diterima. Kan percuma. Kenapa? Karena tidak sesuai. Ibadah itu harus ikhlas, kita berbaik sangka semua kita ikhlas insyaallah, tapi yang kedua harus sesuai tuntunan. Yang Anda lakukan tidak ada tuntunannya. Jadi jangan dibalik kaedahnya ya. Kaedah jangan dibalik. Karena kenapa ini jadi syubhat? Karena menggunakan kaedah. Makanya kita harus belajar. Tapi penggunaannya salah. Kaedah menunggu larangan itu dalam segala sesuatu di luar ibadah. Itu nunggu larangan. Seperti pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya bekicot? Enggak ada larangan. Makan aja. Berkaitan dengan pakaian tertentu, minuman tertentu. Atau apa gitu ya. Semuanya di luar kasus ibadah. Pakai aja. Pakai, makan, minum, kendarai, silahkan. Kenapa? Sebelum ada larangan, maka semuanya boleh. Tahu-tahunya, minuman ini ada Ustaz. Ah, berarti kita tinggalkan. Allah mengharamkan A. Nabi mengharamkan makanan B, baru kita tinggal. Sebelumnya basicnya halal, jadi enak. Jamaah, tidak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya agama ini kalau perkara yang halal semuanya pakai dalil. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala wasakata an kathir, Allah diam dari banyak hal. Allah diamkan. Kenapa? Kalau masing-masing yang halal harus ada dalil, repot agama ini. Makanya segala sesuatu di luar ibadah basicnya halal, nikmati. Begitu ada larangan, oh kain ini terlarang untuk kain laki-laki, oh kita tinggalkan. Jenis logam ini terlarang untuk laki-laki, oh kita tinggalkan. Makanan ini terlarang oleh Nabi Muhammad, kita tinggalkan. Gitu. Tapi kalau ada masalah ibadah, jangan lakukan dulu. Stop dulu. Sebelum ada perintah, sebelum ada jeli. Nah, jangan dibalik. Wallahu a'lam bishawab. Jangan pakai kaidah 50-50 ya. Nanti kalau ini kita bantah, nanti dia phone a friend. Mun 50-50 kada kawa, phone a friend aja. Wah, di teleponnya iblis. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah, mudah-mudahan bermanfaat, sadar dan khilaf, ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.